بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله القائل في كتابه الكريم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيدي ولدي عدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكة المقربين برحمتك يا ارحم الراحمين yang saya muliakan para habaib para alim para tokoh para sepuh yang banyak hadir pada malam yang penuh berkah ini. Yang mulia Al-Habib Taufik bin Abdul Gadir bin Hussein Segaf yang alhamdulillah dengan setia membimbing kita dari majlis ke majlis. Mudah-mudahan beliau selalu diberi sehat wal afiat oleh Allah, panjangkan umur, diberi kekuatan zahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah murahkan rezekinya, Allah selesaikan semua urusannya. Amin ya rabbal alamin, untuk kepentingan kita, kepentingan umat. Ada Al-Habib Hasan bin Muhammad bin Hub, Al-Habib Hadi, Al-Habib Ahmad bin Idrus, ada Al-Habib Abu Bakar Maulid Dawileh, ada juga Al-Syekh Faruq bin Talib. Banyak masyayikh ulama yang hadir pada malam ini. Mudah-mudahan kita semua dapat berkah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, berkatil Quran insyaallah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bahagia kita malam hari ini, tidak mampu kita mengutarakannya, memanjatkan syukur atas kebahagiaan dan anugerah yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita. Kita dapat taufik hidayah untuk Al-Quran. Untuk Al-Quran. Sabda Rasulullah SAW. Man utia Al-Quran wa dhanna anna ahadan utia afdala minhu faqad saghara ma adzamahu Allah. Barang siapa diberi oleh Allah Al-Quran, kemudian dia merasa ada orang lain diberi lebih besar dari dia, berarti dia mengecilkan apa yang dibesarkan oleh Allah Subhanahu. Kita mendapat Al-Quran. Malam ini kita baca Al-Quran. Afdhalut ibadati ummati tilawatul Quran. Paling afdal-afdalnya ibadahnya umatku adalah membaca Al-Quran. Kenapa? Al-Quran sumber hukum. Ajaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hudan linnas, hudan lil muttaqin. Petunjuk jalan yang mengenalkan kita akan Allah Subhanahu wa taala, mengenalkan kita akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenalkan kita akan tujuan hidup kita di dunia ini. Itu semuanya Al-Qur'an, dan Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Jadi sangat tepat sekali kalau kita di bulan Ramadan membaca Al-Qur'an, mengulang-ulang Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Bulan Ramadhan ini, bulan Allah turunkan dalamnya Al-Quran. Tahukah Al-Quran itu? Hudan linnas. Hudan linnas. Bukan untuk perorangan, untuk semuanya. Wabayyinatin minal huda wal furqan. Penjelasan semuanya lengkap, pembeda mana yang salah, mana yang benar. Mana yang batil, mana yang hak, itu Al-Quran. Semuanya Al-Quran. Wamanittaba'a hudan ghairahu adallahullah. Barang siapa mencari petunjuk hidup selain Al-Quran, maka dia sesat. Dia tidak akan dihantar kepada kebenaran. Tidak akan dihantar kepada kebahagiaan, kejayaan, dan kesuksesan. Dia akan tersesat. Dia akan celaka hidupnya. Hanya Al-Quran, hudan lil muttaqin, hudan lil nas. Dan tahukah Al-Quran ini, manusia biasanya, sepandai-pandai manusia, kalau dia menulis buku, menulis suatu teori, suatu ilmu pengetahuan, pencerahan dan sebagainya, pada akhirnya atau di awal pembukaannya dia akan mengatakan, walaupun aku udah susun kata-kata yang bagus ini, petunjuk yang bagus ini. Namun saya manusia yang lemah. Di sana sini mungkin saja ada kekurangan. Maka saya mohon maaf kalau ada saran dan kritik silahkan disampaikan. Manusia tahu dia lemah, tidak sempurna. Secara fitrah manusia tahu siapa dirinya. Hanya karena sombong saja kadang manusia itu mengaku dirinya mampu, bisa. Tapi subhanallah, lain dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ini dari siapa? Firman Allah, Alimul Ghaibi wasyahadah, yang maha mengetahui apa yang nyata dan yang gaib. Wa ma taskutu min waraqatin illa ya'lamuha, wala habbatin fi dhulumatil ardi, wala ratbin, wala yabisin, illa fi kitabim mubin. Allah maha tahu. Daun apa itu putus dari tangkainya itu Allah tahu. Wa ma taskutu min waraqatin illa ya'lamuha, wala habbatin fi dhulumatil ardi. Satu biji yang tertanam di perut bumi Allah tahu. Wala ratbin, wala yabisin. Semuanya Allah tahu. Yang basah, yang kering, semuanya tahu. Ya Allah, Allah alimul ghaib wa syahada. Jadi kalau berbicara, enggak ragu. Enggak ada Allah ragu. Karena semua apa yang diceritakan Allah pasti benar. Karena Allah maha tahu semuanya. Misteri alam semesta ini, semua Allah yang bikin, Allah yang tahu. Maka itu Allah mengatakan apa? Alif lam mim. Dzalikal kitab la raiba fi. Hudan lil muttaqin. Allah pastikan. Kitab itu la raiba fi. Tidak ada ragu sedikit pun di dalamnya. Raib dalam bahasa Arab itu ragu. Tapi ragu sebenarnya dalam bahasa Arab itu syak, syakkun itu ragu. Tapi raib ini adna syak. Sedikit keraguan pun tidak ada dalam Al-Qur'an. Sedikit keraguan tidak ada, semuanya benar. Dan yang kitab yang semuanya benar begini nih, ini yang patut untuk menjadi petunjuk hidup bagi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mithlih wad'u syuhada'ukum min dunillah in kuntum shadiqin. Kalau kamu ragu dengan kebenaran yang kuturunkan kepada hambaku ini, silahkan kamu ciptakan satu surat. Satu surat seperti Al-Quran, panggil pakar-pakarmu, ahli-ahlimu. Selain Allah, kalau mampu. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal Quran la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekiranya bangsa jin dan manusia bekerja sama untuk menciptakan satu surat seperti Al-Quran, enggak akan bisa walaupun mereka bisa bekerja sama untuk itu. Masya Allah. Apa yang diragukan dalam Al-Quran? Cari. Ada satu orang SMS sama saya. Beb, apa buktinya kalau Al-Quran benar? Apa buktinya kalau Nabi itu benar? Ada SMS sama saya begitu. Saya bilang, kalau kamu bisa menemukan, jangan satu, separuh saja ketidakbenaran dalam Al-Quran, jangan percaya. Ya enggak ragu. Kalau kamu bisa menemukan separuh saja kekeliruan pada diri Rasulullah, jangan dipercaya kalau dia nabi. Itu saya kasih 3 triliun, dia bilang gitu. Karena enggak akan ada orang bisa menemukan kesalahan atau kekurangan dalam Al-Qur'an. Lengkap selengkap-lengkapnya. Kitab yang komprehensif mencakup segala macam. Bukan hanya petunjuk hidup, ilmu pengetahuan semuanya tercakup di dalamnya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Semua aspek kehidupan disentuh oleh Al-Qur'an. Dari yang besar sampai yang kecil. Bahkan maaf-maaf. Bagaimana kita ini masuk ke jamban, deding, bagaimana kita berak, bagaimana kita pipis, itu diatur oleh Al-Qur'an. Ada semuanya dalam Islam ini. Mana ada ajaran yang lengkap seperti ini? Enggak ada. Sabda kata para sahabat, saking lengkapnya ajaran Islam ini, mereka mengatakan, Allamana Rasulullah SAW kulla syai'in hattal khara'ah. Rasulullah SAW mengajari kita segala sesuatu. Maaf-maaf, sampai bagaimana cara kita berak diajari oleh Rasulullah SAW. Walaupun secara secara rinci mungkin tidak didapat dalam Al-Quran, tapi isyaratnya semuanya ada. Dan Rasulullah SAW itu mufassirnya. Rasulullah SAW litubayyana linnas ma nuzila ilaihim. Rasul tugasnya itu menjelaskan apa-apa yang diturunkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran untuk umat manusia ini. Karena dalam Al-Quran itu ada yang ijmali, ada yang tafsili, ada yang global, ada yang secara rinci, ada yang tersurat, ada yang tersirat, ada yang secara eksplisit, ada yang implisit. Tidak semuanya orang menjangkau itu, tapi yang jelas semuanya telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ma farratna fil kitabi min syai', tidak ada sesuatu yang aku tidak jelaskan, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Semuanya ada. Sampai dikatakan innallaha la yastahyi ayyadriba matalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah Tuhan yang agung itu tidak canggung menerangkan apa saja. Ba'udatan tentang nyamuk, wa ma fauqaha atau yang lebih kecil daripada nyamuk. Masya Allah. Dan kalau secara ilmiah ayat ini luar biasa. Kalau mau dibahas enggak cukup satu hari. Saya pernah duduk sama Syekh Faruk membahas ada satu penemuan dari para ilmuwan. Bagaimana kenapa kok Allah menyebut tentang ba'udah? Subhanallah. Itu ba'udah binatang yang kecil ini unik sekali. Tapi kalau mau dibahas sekarang, ya perlu kuliah lama ini, sampai subuh gak selesai. Tapi luar biasa. Walhasil, kalau kita kepintar, ilmu hukum, ilmu segala macam, ilmu pengetahuan, semuanya belajar Al-Quran. Jangan minder, jangan merasa kecil. Wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan merasa rendah, jangan merasa hina. Kamu adalah manusia-manusia yang mulia. Karena kamu orang-orang beriman, kamu memiliki Al-Quran. Jangan silo, jangan kaget dengan Barat. Maaf, Barat itu kita tidak mau merendahkan suatu bangsa pun. Tapi terus terang, kalau kita harus berkiblat ke Barat, ya maaf. Barat ini kapan tahu sesuatu? Barat ini maju, punya ilmu teknologi, ilmu pengetahuan semuanya itu dari ulamaul Islam. Mereka itu hanya mengcopy saja. Jadi kalau sekarang Barat maju apa itu, teknologinya, ilmu pengetahuannya, itu semuanya adalah warisan daripada tokoh-tokoh Islam yang konon mereka itu tinggal di Barat sana. Lebih kurang 800 tahun umat Islam ini tinggal menguasai Barat. Tapi maaf, bukan seperti Barat datang ke negara-negara Islam, seperti datang ke Indonesia, ke negara-negara Arab, mereka merampok kekayaan negara-negara Arab, termasuk negara-negara kita yang paling kaya ini dikuras sama mereka. Sampai kita enggak punya apa-apa, semuanya ke sana. Bukan bocor, mengalir ke sana. Kita cuma kecipratan sedikit. Semuanya ke Amerika sana, kekayaan negara kita ini. Tapi kalau orang-orang Islam yang datang ke Barat, Islam tidak ada ajaran jajahan, pendoliman, perampokan, enggak ada dalam Islam. Umat Islam datang Barat memberi kontribusi, ilmu pengetahuan. Maaf, Barat waktu itu masih primitif. Masih primitif, tidak ada peradaban. Tidak ada peradaban, masih hidup di goa-goa. Kalau sampean pernah nonton film Robin Hood, sebagiannya hidup di goa-goa itu, ya masih seperti itu atau lebih daripada itu. Ulama Islam mengembangkan ilmu pengetahuan. Menemukan apa? Pakar kedokteran siapa? Ibn Sina. Pakar ini semua umat Islam. Matematika, aljabar, astronomi, eksakta, fisika, semuanya ulama Islam. Bukan orang Barat sana. Dan dari mana didapat itu semua? Dari Al-Quranul Karim. Dari Al-Quran. Maka itu Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Man aradal ilma fa'alaihi bil Quran." Fa inna fihi ilmal awwalina wal akhirin. Barang siapa ingin pintar, kalau ingin pintar, jangan belajar di JIS sana. Jakarta International School. Rusak anak-anak kita di sana. Apa yang dibanggakan dari Amerika, dari Barat? Mentereng diajari pacaran. Banyak saksi-saksi. Anak di mana itu, di lorong-lorong kelas-kelasnya itu kalau kelihatan anak-anak kecil pacaran, oh itu gadismu, itu gadismu. Jadi dibanggakan punya gadis, punya pacar. Mau diajarin kayak gitu anak-anak kita. Kita gak perlu suruh pulang itu Amerika. Gak usah bikin tempat pendidikan. Ngerusak di sini. Kata guru saya, Al-Habib Muhammad Al-Hadid, madarishum fitnatun lil anam. Madrasah-madrasah mereka fitnah untuk umat manusia. Merusak umat manusia. Kita datang ke Amerika sana, kita mau dedek mereka ke sana. Kita punya Islam, kita punya Quran, kita punya sunnah. Kita gak perlu pelajaran-pelajaran dari orang barat. Man aradal ilma fa'alihi bil Quran fa inna fihi ilmal awwalina wal akhirin. Dan berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas, Habrul Ummah, apa kata beliau? Ini Sayyidina Allah bin Abbas ini maftuh alaih bifahmil Quran. Karena doanya Rasulullah SAW. Didoakan Rasulullah SAW, Allahumma faqqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajari anak muda ini ilmu agama dan ajari dia ilmu ta'wil. Ta'wilnya tafsir, bisa memahami apa itu maksud-maksud daripada tafsir Al-Quran yang tersurat, yang tersirat, difahami oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas ini. Apa kata beliau? Anzalallah fil Qur'ani kulla ilmin wa bayyana lana kulla syai' walakin ukulana taksuru amma bayyana lana fil Qur'an. Allah telah menurunkan dalam Al-Quran ini semua ilmu. Bagaimana tidak? Allah yang mengetahui semuanya. Anzalallah fil Qur'an kulla ilmin wa bayyana lana kulla syai' dan telah menjelaskan kepada kita segala sesuatu. Gak ada yang tidak jelas. Walakin ukulana, akan tetapi akal-akal kita tak suruh yang belum mampu menjangkau amma bayyana lana fil Qur'an, yang belum bisa menjangkau segala sesuatu yang sebenarnya sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau seseorang hatinya jernih, bersih, kepribadiannya Qur'ani, karena Qur'an ini diturunkan sebagai hudan linnas, hudan lil muttaqin, bukan hanya untuk dipelajari ilmu pengetahuannya atau dijadikan ilmu sebagai pengantar tidur, dongeng, cerita-cerita, bukan itu. Itu saya kandungan yang lengkap memang ada dalam kitab ini, tapi tujuan utama daripada diturunkan Al-Qur'an adalah hudan lil muttaqin, hudan linnas. Lah kalau kita mempelajari Al-Qur'an, kita renungi, ya, kita hayati, kemudian Al-Quran itu menjadi kepribadian kita, akwal kita, af'al kita, Qur'ani, Masya Allah, dikasih futuh oleh Allah SWT. Diberi oleh Allah pemahaman, yaitu isyarat daripada Allah SWT dalam Al-Quran, ittaqullaha wa yu'allimukumullah. Takwalah kamu kepada Allah, maka kamu akan diajari oleh Allah. Diajari oleh Allah. Karena hakikatnya ilmu itu dari Allah. Al-ilm yulhimuhu su'ada wa yuhrimuhu al-ashqiya. Ilmu itu diberikan, diilhamkan oleh Allah kepada orang-orang yang dikehendaki jadi orang bahagia. Tapi orang-orang yang tidak dikehendaki menjadi bahagia, orang sengsara, tidak akan dikasih ilmu oleh Allah. Jadi hakikatnya ilmu daripada Allah. Maka itu kita belajar. Ya, belajar yang tekun, kerahkan semua daya, ya, untuk belajar. Kemudian hati yang bersih, jernih, ikhlaskan niat karena Allah. Kemudian yang kita pelajari, terutama Al-Quran, karena ini ilmu untuk dipelajari, untuk diamalkan, dikerjakan. Nanti oleh Allah dikasih pengetahuan. Nanti dikasih pengetahuan oleh Allah SWT. Al-Imam Malik bin Anas, radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, mengomentari firman Allah yang berbunyi wattaqullah wa yu'allimukumullah, apa kata beliau? Man amila bima alima warathahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa mengamalkan apa yang telah dia ketahui, maka dia akan diberi oleh Allah ilmu akan apa-apa yang belum dia ketahui. Oh, ini mujarab, mujarab. Wahai para santri, kalau kepingin pinter, amalkan ilmumu. Al-ilm yazdad bil infaq. Ilmu tambah dengan diinfakkan. Kalau harta saja diinfakkan bertambah. Mana kosomalun min sodakoh bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Tidak akan pernah berkurang harta karena disodakohkan. Bahkan bertambah, bertambah, bertambah. Dan ilmu ini adalah harta yang paling mahal. Kalau kita ingin ilmu kita bertambah, diinfakkan, diinfakkan, diajarkan. Tambah, tambah lengket ini kalau diajarkan, ingat terus, Kemudian diamalkan. Ngamalkan ini berarti mengingat terus dengan apa yang telah pernah kita pelajari. Dikasih ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Habibil Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi beliau mengatakan, Al-Quran ini 30 juz sudah tidak nambah. Tapi turunnya Al-Quran ini berlanjut terus. Berlanjut terus. Tanazzuluhu 'alal ulama'i ba'kin ladaihim wa huwa munqati'un nuzuli. Turunnya Al-Qur'an ini di kalangan para ulama berlanjut terus. Wa huwa munqati'un nuzul. Walaupun 30 juz enggak nambah. Turun yang bagaimana? Bi wasfil irthi lil mukhtari nalu gharibal fahmi min a'la munili. Dalam bentuk pewarisan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka selalu mendapatkan daripada Allah ribal faham, pemahaman yang baru-baru terus. Al-Quran ini gak pernah kekurangan, terus berkembang. Zaman ini majunya apa, bagaimana saja, problema kehidupan, bagaimana saja, jawabannya selalu ada. Dan keluar terus jawaban-jawaban digali dari Al-Quran, dieksplorasi dari Al-Quran, keluar jawaban-jawaban itu. Maka Al-Quran gak perlu ditambah lagi, atau direvisi, atau diamandemen, seperti kitab-kitab terdahulu sudah lengkap untuk sepanjang zaman. Al-Quran. Maka itu dikatakan Al-Quran ini tertulis 30 juz seperti itu. Tapi sebenarnya Al-Quran ini dijaga oleh Allah lebih daripada sekedar huruf-hurufnya yang tertulis tidak berubah. Tapi maaninya terjaga. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Al-Quran ini ayat bayinat, ayat-ayat yang jelas. Yang selalu ada di dada-dada orang-orang berilmu. Menjadi jawaban atas semua persoalan yang ada pada manusia. Walakin ba'da mattaba'uhu fima talakau anhu min kaulin wa fi'li. Untuk mendapatkan ilmu-ilmu itu, kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ba'da mattaba'uhu, setelah Al-Quran yang dipelajari, yang dibaca ini, diikuti ucapannya sesuai Al-Quran, perilakunya sesuai Al-Quran. Maani Al-Quran datang, klop dengan pribadinya masuk. Tapi kalau kepribadiannya tidak Qurani, bertentangan dengan Al-Quran, Allah akan ilhamkan makna-makna pemahaman Al-Quran. Tapi karena kepribadiannya enggak klop, mental, enggak cocok. Tapi kalau klop, maaninya turun, kepribadinya Qurani, katanya orang, tumbuh oleh tutup, pas. Tapi kalau tidak Qur'ani, mental itu makna-makna. Kalau ingin pintar, belajar Al-Qur'an. Dan kalau ingin cepat bertambah ilmu pengetahuannya, bukan hanya mempeng. Ilmu diminta kepada Allah. Wa qul rabbi zidni ilma, ya Allah, tambah aku ilmu. Ini resep dipakai ini, resep ini dipakai. Belajar penting, lebih daripada itu minta. Karena ilmu itu dari Allah. Malam bangun. Santri malam jangan tidur terus, bangun. Munajat pada Allah, minta di waktu malam. Kalau santri enggak bangun waktu malam, bukan santri. Dirubat. Dari sana dikatakan dulu sama Habib Abdullah bin Umar Syatiri, santri rubat kalau enggak bangun malam, bukan santri. Enggak dapat madad dari Allah subhanahu. Kalau ingin dapat madad dari Allah, pembukaan batin, mengenal Allah, makrifah kepada Allah, dibukakan pemahaman-pemahaman oleh Allah SWT, bangun waktu malam, munajat kepada Allah. Dan tidak ada yang lebih afdal daripada itu. Bagi para aulia, waktu-waktu yang paling berharga adalah waktu malam, di saat mereka tidak terganggu dengan kesibukan manusia-manusia sekitar, munajat kepada Allah subhanahu. Begitu, kalau orang mahabbah kepada Allah begitu. Mahabbah kepada Allah tidur waktu malam, bohong. Kadzab, ada suatu hadis qudsi. Kadzab, man idda'a mahabbati idza jannal lail awa ila firasyi. Pembohong, orang yang mendakwakan cinta kepadaku, tapi kalau malam datang dia naik keranjangnya. Enggak mau bangun, enggak mau munajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ingin dapat inspirasi, ilmu, ilham dari Allah subhanahu wa ta'ala, di waktu malam bangun, belajar yang mempeng, amalkan ilmu, kemudian mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita diberi ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan berkat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala pintarkan umat Islam, cerdaskan umat Islam, supaya umat Islam tidak dibikin mainan oleh orang-orang kafir. Ini umat Islam sekarang ini dibohongi, dibodohi, digendungi sama orang-orang kafir. Negaranya semua digadaikan, padahal mereka orang-orang kaya. Indonesia kaya, negara Arab kaya. Tapi yang menikmati semuanya itu orang-orang kafir. Kenapa? Karena umat Islamnya ya itu mau digendungi oleh orang-orang kafir. Nah, kita kembali, mari pada Al-Quran, kita raih kejayaan kita. Dan mudah-mudahan berkat Al-Quran, Allah angkat balak dari umat Muhammad SAW. Indonesia mudah-mudahan jadikan negara yang tentram, yang tenang, yang damai. Baldatun tayyibatun warabbun ghafur. Dan negara-negara Islam yang lain juga, negara-negara Arab yang sekarang banyak bertikai, banyak peperangan. Mudah-mudahan Allah angkat semua itu, masalah-masalah dan musibah yang menimpa umat Islam. Dan sekarang ini, apa itu umat Islam di Palestina lagi dibombardir oleh Israel. Mudah-mudahan ya Allah, Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allah mansuril Islam wal muslimin. Allah mansuril Islam wal muslimin. Allah mawahid sufuf al muslimin. Allah ma'ahlikil Yahud wa Nasara. Allah ma'ashaddid samlahum. Allah ma'farrik jam'ahum. Allah ma'dambir diyaruhum. Birahmatika ya rahmar rahmin. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.